أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده بالصلاة أم كان قبلها كذلك، لا بل بمعنى آخر. كمudian مذهب pendapat dari ulama bahwa itu secara umum bagi siapa yang sholat seperti itu, apakah dia sengaja untuk sholat dia lakukan atau tidak. Misalkan sebelum sholat dia sudah ya, atau dia sudah menggulungnya, atau sengaja dia gulung untuk sholat, dia kerjakan yang tadi itu adalah untuk sholat, atau bukan untuk sholat. Sebelum sholat dia sudah lakukan itu, kemudian dia mengerjakannya dengan kondisi itu untuk sholat, juga mayoritas ulama mengatakan itu adalah dilarang. Qala Dawud dia mengatakan, yaqtasul nahyu biman fa'la dzalika lis-shalah. Larangan itu khusus kepada orang yang mengerjakannya untuk sholat. Wal-Mukhtar, pendapat yang dipilih as-sahih wal-awwal, yang sahih itu yang pertama. Wahuwa zahirul manqul an sa'an wa ghairuhu. Dan ini adalah yang nampak yang dinukilkan dari para sahabat secara umum. Hal ini ditunjukkan juga oleh dulu alaih fi'l ibn Abbas yang manqul huna, ditunjukkan oleh perbuatan ibn Abbas yang disebutkan dalam kitab ini. Walal ulama wal hikmat binai anhu anna sya'ra yasjudu ma'ahu, walihada mithluhu billadhi yusalli, walihada mathalahu billadhi yusalli wa huwa ma'tul. Ya, hikmahnya adalah, hikmahnya di dalam larangan adalah bahwa rambut ini juga ikut sujud. Rambut ini juga ikut sujud. Oleh karena itu, orang yang mengikat rambutnya ke belakang, digulung rambutnya ke belakang, seperti orang sholat tangannya terikat. Tangan terikat, gimana maksudnya? Ya. Oleh karena itu Ibn Abbas mengatakan, ya, hadatsana Amr bin Sawad al-Amri, wala akhbarana Abdullah bin Wahb, qala akhbarana Amr bin Harith anna Bukayran haddathahu anna Ghuraybah mawla ibn Abbas haddathahu عن عبد الله بن عباس أنه رعى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوف من ورائه، فقام فجعل يقوله، ولما صرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مقتول. dengan sanadnya kepada Amr bin Harith kepada Ibn Abbas, bahwasanya Ibn Abbas melihat Abdullah bin Harith sholat. Lalu sementara rambutnya terikat ke belakang, yang tadi dikumpulkan semuanya disambul. Faqama, lalu Ibn Abbas berdiri, faja'ala yaqulu. Ibn Abbas dia buka nih gulungan rambut ini diurai. Falam sarfa, ketika Abdullah bin Harith ini selesai sholat, akhbara Ibn Abbas, dia datang ke Ibn Abbas. Lalu dia berkata, "Ma lak waraktu, apa urusanmu dengan aku saya?" Faqal, Ibn Abbas mengatakan, "Ini sami'tu Rasulullah SAW, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, 'Innama matalu hala matalu ladhi sajiwa wa matalu.'" Ini perumpamaan, perumpamaan orang yang sholat ini adalah perumpamaan ya, seperti ya, orang yang sholat sementara yakni katafa, itu maknanya adalah wa ijtinab ma naha anhu wazdajar. Izdajara itu adalah yang dicela. Konsekuensi dari syahadat kepada Nabi adalah menjauhkan yang dilarang. Berarti yang dilarang masuk kepada tahrim, pengharaman. Wazdajar sesuatu yang tercela, yang dicela oleh Nabi. Yang dicela oleh Nabi maksud dia kepada mana? Kepada makruh. Walaupun itu adalah makruh, tetap juga dilarang, tetap juga diingkari. Nah, sesuatu yang diingkari, makruh diingkari sebagaimana juga yang haram diingkari. Berarti yang makruh ini mengatakan enggak apa-apa dilakukan. Ya kalau enggak apa-apa dilakukan, dia ubah. Tidak dilarang, tidak dianjurkan. Anda boleh memilih mau kerja atau tidak sekarang. Tapi kalau makruh tercela. Kalau sunnah dianjurkan. Kalau kita konsep logika masyarakat kita mengatakan yang dianjurkan ya lebih dominan ditinggalkan, yang makruh lebih dominan dikerjakan. Badan kerajuan Pak, dia makruh. Kalau kerajuan kan apa? Ya. Bahanda di kerajuan itu kan sunatnya. Kalau kerajuan lebih pahala, kalau tidak kan nama apa-apa. Itu logikanya. Yes. Subhanallah. Dikisahkan oleh seorang dosen kita bahwa ada seorang anak dimasukkan oleh bapaknya masuk ke kuliah syariah. Karena dia tinggal di Riyadh, dimasukkan ke Jakarta. Mulailah dia belajar tentang apa? Ahkam taklif. Ini wajib, ini sunat, mustahab. Ini mubah, ini makruh, ini haram. Ulama mengatakan bahwa solat tahiyatul masjid itu adalah sunat. Yang wajib itu ada 5 waktu. Masuklah dia dan bapaknya ke masjid. Bapaknya solat tahiyatul masjid, anaknya duduk. Lalu wahai anakku, wahai ini, kenapa aku tak solat sunat? Wah, itu kan sunat tentunya. Marah bapaknya. Saya masukkan kamu ke masjid syariah bukan begitu gunanya, tapi untuk menjalankan syariat. Ya? Jadi kan kadang-kadang kan, oh ini sunatnya lah, tak sunat. Wajar tak maaf, anak kerja kepala kalau tidak ada maaf. Tidak, bukan untuk meminat-minat ini. Ya? Akan tapi adalah bagaimana kita begitu atau sunat, tidak termotivasi kita untuk menjalankan. Wa anna man ra'a munkaran wa amkana taghyiruhu bi yadihi. غيره بها لحديث أبي سعيد الخدري. Bahwasanya siapa yang melihat sebuah kemungkaran dan memungkinkan dia untuk merubah dengan tangannya, dia lakukan. Walaupun itu juga tidak di dalam kekuasaannya, namun memungkinkan. Tapi kalau kita jangan-jangan nanti menjadi salah. Nah, kalau tidak memungkinkan sudah apa dengan lisan. Tapi kalau memungkinkan, guru kepada muridnya, ya, dan seterusnya. Berdasarkan kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, menurut Abi kalau pada wayuhnya. Faedah yang lain, wa anna khabar wahid maqbulun. Bahwasanya berita yang disampaikan oleh seorang perawi itu hadisnya atau beritanya diterima. Ya, berbeda dengan orang yang التحرير. Ya, disebut tahrir, mereka memandang tidak menerima hadis wahid, khabar ahad di dalam akidah. Kalau ini yang terjadi, maka hadis-hadis akidah yang diriwayatkan satu orang ditolak semua. Ya, termasuk adab kubur, termasuk tubuhnya Isa, Dajjal, dan yang lainnya secara periwayatannya satu-satu dia ahad. Nah, tetapi ulama mengatakan itu hadisnya sudah menjadi mutawatir. Mutawatir apa? Mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu adalah hadis yang parsial satu persatu hadisnya dia memiliki tema yang berbeda dan kejadian yang berbeda. Namun ada satu poin yang disebutkan yang sama. Contoh, mengangkat tangan di dalam berdoa. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang Nabi mengangkat tangan dalam berdoa atau perintah Nabi dan yang lainnya. Ya. Walaupun hadis kalau dilihat masing-masing hadisnya dia punya kasus sendiri. Namun ada satu poin yang sama-sama disebutkan. Inilah namanya hadis mutawatir ma'nawi. Adapun mutawatir lafzi, lafaznya hadis ini rawinya rawi jumlah yang banyak mustahil mereka bersepakat untuk membuat kebohongan. Baik, ini yang dapat disampaikan. Anda mau bertanya? Iya, termasuk celana yang dilipat, ya, celana. Maka supaya jangan dilipat, dipotong. Ya, kemudian juga apa namanya? Kecuali kalau putih, ya, ada celana yang mau putihnya dilipat, tapi dia dijahit sebenarnya. Itu model. Ya, tangan 3/4. Tapi kalau seandainya memang dia seperti ini panjang, sudah jangan dilipat. Termasuk kalau seandainya dia berwudu, tentu dia lipat. Ya, terus sholat dia lupa dia kan? Bukan sengaja dia lipat untuk sholat. Dia sengaja dia lipat untuk berwudu. Terus lupa dia. Ya, lalu sedang sholat ketinggalan. Dia turunkan. Karena itu dilarang. Ya, sedang sholat itu. Karena dalam mereka meninggalkan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Iya, rambut. Iya, diikatnya. Rambut rambut panjang itu diikatnya nggak boleh. Sudah pakai imam aja, pakai peci. Wallahu ta'ala. Tidak boleh, itu kan sudah kita pelajari dulu kalau nggak salah. Jenggot dijalin, nggak boleh. Malah bagi orang Arab dulu menjalin rambut itu menjadi kebanggaan. Ya, semacam model sifat angkuh. Dijalin ya. Baik. Allah Ta'ala demikian juga. Iya, kalau pun terbuka pun enggak apa. Artinya rambutnya keluar ke sini. Nah. Yang melipatnya melipat tali itu naik ke atas. Ya, tidak. Tidak ada masalah, biarin aja. Tidak apa-apa. Itu kan jangan diginiin, jangan ditahan, jangan dikumpulin. Dia kan tanya sujud, jadi ikut sujud juga. Itu yang berkaitan dengan kita. Sebenarnya hukum, ya dari hukum itu kan. Kalau sujud itu ada yang membatasi tidaknya itu seperti itu menghalang lah. Ya, kemarin kan sudah kita bahas termasuk yang ini seperti ini. Ya, itu tidak apa-apa karena ada sebagian kening kita itu kan kening kita. Yang tidak ada masalah. Walaupun lebih utama dibuka. Tetapi lagi bisa. Jadi celananya panjang bawah, kemudian digulung di atas. Tidak tertahan, tapi tertahannya bisa. Kecuali kalau sarung, sarung memang di atas. Tidak ada masalah. Tasmir itu dari ujung ke atas, bukan di atas. Ya. Sampai ke bawah. Ya. Enggak. Sama dengan laki-laki perempuan. Ya. Kalau hukum asalnya perempuan itu tidak butuh rambut, laki-laki manjangnya sebab selama itu masih potongan perempuan gak apa-apa, tapi kalau potongan laki-laki dilarang. Wallahu a'lam. Kalau ada laki-laki yang lewat tersapu dia. Sama dengan yang bikin kayak surah yang menyerupai perempuan. Ya, yang hampir mirip yang menyerupai perempuan. Iya, haramnya dia. Ya, ya, ya, kena dosa dia. Laknat, la'ana Allah, la'ana Allah, Allah SWT al-mutasyabbihin bin nisa' min ar-rijal. Tapi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Maka dia potong yang apabila sekarang ada dulu subhanallah jamaah umrah mampunya dia pelihara selama 5 tahun ya, sampai sini kalau dari belakang kita lihat model gadis-gadis waktu umrah dia butakan masya Allah ya. Ini kita motivasi kalau buta dapat pahala yang banyak. Dia buta. Nah, ini orang yang tidak mendahului syariat daripada kebanggaan rambut yang dipelihara selama 5 tahun. Allah. Tapi demikian mudah-mudahan berapa.